Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ANTV. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Lantunan ayat suci Al-Quran yang barusan kita dengar bersama adalah mengenai apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat yang akan diberikan olehnya akan bertambah lagi menjadi berkali-kali lipat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang rajin bersyukur ya pemirsa ya. Dan sudah hadir pada pagi hari ini seorang ustadz yang ustadz berikut ini sebenarnya yang memberikan saya bocoran mengenai arti dari lantunan ayat suci tadi. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira begitu ya Ustadz ya? Insya Allah duduk tafakur di kota Mekah. Kita pandai bersyukur, insya Allah hidup kita tambah berkah. Insya Allah. Lanjutannya Ustadz, katanya ada lanjutannya juga ya? Bukan hanya sampai di situ saja. Jelas, lanjutannya Allah juga menghimbau kepada kita. Apa kata Allah? Wala in kafartum, sungguh jika kamu ingkar akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangatlah amat pedih. Yaitu warning buat kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak ingkar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, pada pagi hari ini sudah ada tamu istimewa sekali yang hadir. Saking istimewanya ini 2-in-1. Satu orang ternyata di dalamnya lagi ada 2 sedang hamil ya. Assalamualaikum Mira Asmara. Mona. Lagi isi ya? Iya, alhamdulillah. Aduh, senang sekali, saya juga pengen sih sebenarnya. Mudah-mudahan aja ya. Iya. Terus sekarang lagi ngapain aja? Sekarang karena lagi hamil jadi nggak syuting dulu, tapi masih kegiatan-kegiatan yang lain seperti nyanyi atau jadi presenter gitu masih. Masih ya, masih terus lanjut ya. Lanjut. Setelah ini kita curhat bareng ya mengenai mungkin kehidupan rumah tangga, boleh dong di-sharing sedikit ya. Dan pemirsa ikutan curhat kami juga di 9123 dengan mengetik SMS ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan, atau bisa melalui email kami di cbu@an.tv. Silahkan curahkan isi hati Anda, insya Allah akan kami bahas di sini. Dan yang pertama kali akan curhat adalah, gak usah dibocorin deh, kita lihat aja langsung. Ini dia. Ya, nama saya Elma, umur saya 28 tahun. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya mau tanya, baru-baru ini saya kehilangan cincin kawin. Sebenarnya sih karena nggak sengaja, saya lagi cuci tangan, habis makan, cincin kawin saya copot dan maaf ya, masuk ke dalam kloset. Terus ya menghilanglah dalam saluran kloset itu. Nah, berapa hari kemudian saya cerita sama suami saya. Suami saya cuma bilang, kok bisa hilang. Dia masih nggak apa-apa. Tapi begitu saya cerita sama orang tua saya tuh marah karena melihat saya yang begitu menggampangkan cincin kawin itu bisa hilang. Kalau penjelasan dari ayah saya, karena sebenarnya jangan dilihat itu barangnya, tapi karena prosesi penyematan cincin di jari manis kami berdua itu pakai doa dan segala macam, katanya itu pamali, cincin kawin itu nggak boleh hilang, katanya itu pertanda jelek. Apa benar begitu Pak Ustadz? Ya sekian aja dari saya, makasih. Baik Mbak Elma, Mbak Mira, pernah kejadian nggak cincin kawin hilang? Sampai saat ini sih enggak. Alhamdulillah enggak, jangan ya. Tapi benar enggak ya masalah pamali itu Ustaz, katanya pertanda jelek, akan nyerempet ke hubungan juga, hubungan rumah tangga. Benar enggak Ustaz? Untuk Mbak Elma yang bertanya, ketika kita merujuk kepada salah satu firman Allah tertera dalam surah An-Nisa ayat ke-4 perihal mas kawin, Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihla, fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Allah menyatakan, wa'atun nisa'a, kata Allah, perintah terhadap suami-suami, berikanlah terhadap perempuan yang menjadi istri kamu maharnya mas kawin. Nah, kemudian di situ setelah diberikan kepada istri, maka ini hak prerogatif penuh kepada istri itu. Bahkan seandainya istri ridho, kata Allah, fa in tibna lakum, ketika istri-istri ridho lantas ingin memberikan mas kawin itu kepada suami, misalkan dalam kondisi dalam kehidupan sehari-hari suami minjam kepada istri dengan bahasa yang jelas-jelas ada ininya untuk dijual dijadikan modal. Itu seandainya istri ridho silakan. Jadi singkat kata, seandainya yang demikian hilang, ini musibah. Nah, ketika bicara musibah itu jelas enggak ada kaitannya tentang perihal petua pamali-pamali yang demikian. Nah, setelah ini kita akan bicara mengenai pamali-pamalian lagi. Karena di Indonesia beredar banyak sekali ya pamali ini, pamali ini, itu. Ya, nanti kita cerita-cerita ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Curhat Bareng Ustaz. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustaz, kita sedang berbicara mengenai pamali. Kan di orang tua kita beredar banyak sekali ya, enggak boleh duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Kalau saya mungkin dulu makannya enggak bersih, jadi suami saya brewokan Ustaz. Katanya sih begitu. Kalau Mira Asmara nih, ada enggak? Iya kan, Kak, saya lagi hamil nih Pak Ustaz ya. Katanya kalau misalnya orang hamil, katanya mesti bawa gunting kecil atau apa kayak gunting kuku gitu, katanya biar dijagain dari setan, dari apa gitu. Nah, saya kadang juga pengen tahu, cuman kalau saya lebih berpikir pakai logika, buat apa gitu. Ntar kalau misalnya kita lagi tidur atau apa, ntar tiba-tiba ketusuk sendiri. Katanya pergi nggak kalau dilempar gunting kuku atau gunting kecil? Ya, mengutip pendapat seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memang bicara antara yang kelihatan kita manusia dengan yang gaib, salah satu Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat ketiga, cirinya orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, gaib ini. Nah, sementara bicara gaib ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah lewat kitabnya Madalikus Salikin, itu mereka di zaman Nabi untuk menggoda manusia saking beratnya, mereka harus berubah dulu menjadi manusia. Tapi engkau dapatkan nanti di akhir zaman, saking lemahnya iman-iman manusia di akhir zaman, mereka enggak perlu lagi berubah jadi manusia, karena kadang-kadang manusia jadi demikian. Ya. Nah, sementara itu perkembangbiakannya, lahir manusia satu, mereka lahir 10. Meninggal manusia satu, lahir lagi mereka 10. Dan mereka enggak ada matinya. Meninggal kapan? Begitu nanti kiamat kubra, barulah meninggal dunia. Nah, makanya buat Mbak Mira ya, lebih baik kita tanggapi secara objektif. Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-97. Apa kata Allah? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung selalu kepada Engkau dari segala macam bisikan godaan daripada setan. Iya. Itu Al-Qur'an yang menyuruh. Iya. Jelas kalau kita pulangkan kepada demikian, insya Allah enggak akan berbau kepada hal-hal yang tadi demikian. Iya. Karena itu kan boleh dikatakan ilmu kirata, yang dikira-kira tapi nyata. Ya, Mbak Mira, ada lagi enggak pertanyaan mengenai pamali ini mungkin untuk Ustaz Abdul Rahman? Iya, sejauh ini sih baru itu aja. Ustaz, kalau saya tanya nih, kalau misalnya kita percaya sama pamali ini, pamali itu termasuk musyrik atau enggak? Ya, saya pulangkan kepada Al-Qur'an lagi jawabannya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, orang-orang yang menyekutukan aku. Jadi kan disebut musyrik ini ketika kita pindah keyakinan kita kepada selain Allah, apapun itu namanya, maka di situ terjadi kemusyrikan. Disebutnya langsung musyrik. Ini cincin. Ya, percaya dengan cincin ini, maka di saat itu Allah jadi nomor dua, musyrik saya kepada cincin itu. Musyrik kepada Allah. Nah, itu demikian. Apapun namanya, jadi jatuhlah kepada kategori musyrik. Kalau kita kan biasanya namanya anak-anak ya, zaman dulu percaya aja sama orang tua. Nah, itu musyrik enggak bisa. Nah, makanya yang sudah lalu, yang lalu, sekarang insyaallah kualitas pengetahuan kita semakin bertambah. Jadilah kita manusia yang insyaallah menjawab dengan secara konsep iman. Itu kita punya Allah Subhanahu wa taala. Selalu akhirnya berpulang kepada lagi Al-Qur'an dan Allah. Iya, karena kalau kita sudah pulangkan kepada Al-Qur'an, insyaallah udah enggak ada salahnya udah. Kalau misalnya cara yang ngusir setan tuh untuk perempuan yang hamil nih misalnya, Ustaz, kalau dalam Islam apa gimana? Ya, pokoknya apa Al-Qur'an menyuruh. Tadi Al-Mu'minun ayat ke-97. Sementara bicara yang demikian kata Allah, memang mereka ada, bahkan kan kontrak mereka ketika Nabi Adam diturunkan, maaf ya, ketika Nabi Adam diturunkan, iblis diturunkan dari surga, mintanya dua. Yang pertama, ya Allah, jangan cabut ajal saya dan anak cucu saya sampai terjadi hari kiamat. Jadi mereka enggak akan ada matinya, berkembang biak terus, meninggal tidak. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam untuk menjadi penambah, menjadi bahan bakar api nerakamu ya Allah. Mm-hmm. Itu kontrak mereka. Allah izinkan berikan. Mm-hmm. Tapi caranya selain bawa gunting itu, kalau dari Al-Qur'an gimana baca surat atau? Ya tadi jelas, saya ulangi lagi, Al-Mu'minun ayat 9. Memang tugasnya menggoda itu tadi. Jelas, ya? Memang godaan syaitan itu untuk menggoda bisikan orang beriman. Mm-hmm. Yeah. Jadi kita imannya juga mesti kuat ya Ustaz ya. Hanya percaya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ini membantu Anda semua dan pasti membantu saya juga ya pemirsa.